Sonata. Lalawi diucapkan. Terima kasih. Rumono cerit atiku iki sing bingung noto rasane ati ingin ku ngerti sing tak pikir saiki. Wes lah, pedak. Jujur aku, ayo, isi sayang.